Mitra Bisnis, Wapres Budiono mengingatkan para kepala daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Untuk membicarakan hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, menurut Anda, apakah pengelolaan keuangan menjadi salah satu hal yang paling fundamental dalam membentuk good government? Iya. Saya kira ini penting sekali karena begini, transfer dari pemerintah pusat ke daerah itu jumlahnya 30% itu lebih. Dan bahkan kalau kemudian kita gabungkan dengan uang-uang yang didaerahkan, ya, jadi karena bisa juga melalui departemen atau apa, itu mungkin sekitar 50%an. Sehingga sebetulnya kunci dari pembangunan di Indonesia itu berubah sejak desentralisasi bukan lagi pada tangan pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah. Jadi bedanya pada waktu sebelum desentralisasi, kalau kita bicara mengenai kebijakan fiskal, itu kita bicara mengenai kebijakan fiskal pemerintah pusat. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat pada waktu itu A, sampai level paling bawah pasti A. Tetapi dengan desentralisasi, ini sebuah paradigma yang berubah sebetulnya. Tapi sayangnya sistem kita nggak mengalami perubahan banyak. Role dari peran dari pemerintah pusat tidak lagi sepenting dulu. Karena implementasi ada pada pemerintah daerah. Itu seringkali makanya sebagai contoh, pemerintah pusat mau merencanakan A, tetapi implementasinya ada dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah dengan desentralisasi tidak perlu bertanggung jawab secara langsung kepada pemerintah pusat. Karena dia punya bupati atau apa yang dipilih secara langsung. Jadi ini punya persoalan yang kalau dalam ekonomi disebutnya sebagai principal agent, ya, di mana agentnya itu pemerintah lokal belum tentu sepenuhnya patuh kepada pemerintah daerah. Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah, Mas? Reward dan penalti yang baik, tetapi paling nggak dari kapasitas daerah di dalam membelanjakan itu menjadi penting. Bagaimana penggunaan uang. Misalnya saya ambil contoh, kalau uang dari anggarannya nggak dipakai untuk program kemiskinan, tapi dipakai sama-sama untuk bikin Disneyland gitu. Itu manfaatnya nggak akan terlalu banyak bagi masyarakat. Dan pemerintah pusat nggak bisa bikin apa-apa kalau seperti itu. Jadi penggunaan itu penting. Mau dialokasikan buat apa? Karena sepenuhnya ditentukan APBD itu di daerah. Kemudian yang kedua adalah, bukan hanya penggunaannya, tetapi juga governance-nya. Karena uang itu sudah diserahkan kepada daerah, maka kapasitas dari pemerintah daerah di dalam mengelola anggaran itu juga menjadi sangat penting. Kita bisa lihat berapa kasus, banyak sekali kasus di mana gubernur, bupati, yang akhirnya kemudian ditahan karena penyalahgunaan soal anggaran. Jadi dari soal penggunaannya, dari soal governance-nya, saya kira pemerintah lokal itu menjadi hal yang sangat penting sebetulnya di dalam era ini, di dalam implementasi pembangunan. Jadi bukan lagi pemerintah pusat sebetulnya. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.